Hai, rupanya kau bukan telah bersuami bulan lalu baru kawin. Kau kalau aku meminangmu bulan depan kita kawin. Bamba, aku malu masih banyak anak gadis, mengapa kau cari janda? Kalau aku meminangmu bulan depan kita kawin. Mamba, aku malu masih banyak anak gadis, mengapa kau cari janda?